bilang palaut mata keranjang, kapal bastom lapas tali lapas cinta. Siapa bilang palaut pambacunangan? Jangan percaya mulut rica-rica. Soba layar sampai so ke ujung dunia, banyak doi baroyal habis percuma. Dorang bilang palaut obral cinta, dompet su kosong baru ingat rumah. Mana jauh kana pesumpah, mana jauh kana mencinta. So semua kita pepunya kana suminta. Kita baling kana sulai, kita baling kana sokawin. Jika kanan payah kondius, kita balik.